Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Pada hari ini, kesempatan malam hari ini, kita telah berada di tanggal 12 Jumadah Tsaniyah. Jumadah Tsani, setelah itu Rajab, Sya'ban, terus Ramadan. Jadi kira-kira 2,5 bulan lagi, kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua panjang usia, maka kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan disebutkan di dalam kitab Lathaiful Ma'arif tulisan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, para ulama ussalaf itu 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar amalan mereka selama di bulan Ramadan diterima. Kemudian 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka telah mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan melatih diri mereka, membiasakan amal-amal sunnah. Demikian pula kita seharusnya, Ramadan sudah tinggal 2,5 bulan lagi, kita harus memiliki target, memiliki cita-cita, memiliki apa ini namanya rencana yang akan kita lakukan agar kita bisa beramal sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Kemudian kita akan melanjutkan membaca kitab ini di halaman 31. Dzakara dzalikal ajuri fi syariati. Al-Imam Al-Ajuri menyebutkan di dalam kitab Syariah rahmatullahi alaihi, rahmat Allah semoga terlimpah curahkan kepada beliau. Wa ghairuhu, demikian pula para ulama yang lain menyebutkan. Kulluhum, seluruhnya, seluruh mereka itu qararu, menetapkan, annal qur'ana ghairu makhluqin, bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Wa ajma'u, dan mereka sepakat berijma', ala anna man qala, bahwasanya orang-orang yang mengatakan Al-Qur'anu makhlukun, Al-Qur'an itu makhluk, kafirun kharijun minal millati, maka orang itu telah kafir dan keluar dari agama. Orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, dia adalah orang kafir yang telah murtad, keluar dari agama Islam. Karena menyelisih ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah, menyelisih nas Al-Qur'an, menyelisih hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasali satu, yang ketiga, karena kan kemarin penulis mengatakan dari ucapan dua orang Ar-Razi, wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Itu ada tiga masalah. Masalah pertama, Al-Qur'an kalamullah. Masalah yang kedua, bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dan masalah yang ketiga, qauluhuma fil Qur'ani, ucapan beliau berdua, yaitu Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ucapan beliau berdua, ghairu makhlukin bijami'i jihatihi, Al-Quran itu bukan makhluk dilihat dari berbagai macam sisinya. Dari sisi yang manapun, Al-Quran tidak boleh dikatakan sebagai makhluk. Ini adalah masalah yang ketiga. Padahal pembahasan itu hanya menerangkan makna di ucapan beliau berdua, wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluk bijami'i jihatihi. Jadi ucapan ulama itu dia ringkas, tetapi karena diucapkan, karena ditulis dengan berlandaskan kepada ilmu, maka ia memuat banyak sekali pelajaran penting. Yakni keduanya memaksudkan ar-radda, untuk membantah, ala man qala, membantah terhadap orang-orang yang mengatakan bilwaqfi fi hadhil mas'alah. Al-waqaf, al-waqf itu maksudnya adalah no comment atau gerakan non-block apa ya, yang disebut dengan kelompok waqifah, orang-orang yang no comment, tidak mau menetapkan, tidak pula mau menolak di dalam masalah ini. Laqad sungguh zahara telah muncul fi ahdil imami Ahmada rahimahullahu, telah muncul pada zaman Imam Ahmad, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Apa yang muncul? Imtihanun nas bihadihil mas'alah, yaitu menguji manusia dengan masalah ini. Masalah di khalqil Quran, yaitu masalah kemakhlukan Al-Quran itu. Wa hadatsa fiha fitnatun 'azimah, dan telah terjadi di dalam masalah ini fitnah yang sangat besar. Fitnah itu maknanya kekacauan, penyimpangan, huru-hara. Bahkan Syekh Muhammad, Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid mengatakan fitnah besar yang menimpa ahli sunnati wal jamaah salafiyin, musibah terbesar yang pernah direkam oleh sejarah, dan itu merupakan musibah terbesar di dalam masalah akidah yang menghantam, yang menimpa, yang memporak-porandakan akidah umat, itu yang pertama adalah fitnatur riddah, yaitu fitnah kekacauan yang terjadi berupa murtadnya banyak sekali manusia ketika mereka apa? Tidak mau membayar zakat, dan mereka murtad karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, lalu mereka murtad keluar dari agama Islam. Itu fitnah luar biasa itu, ya, yang menggoncang akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menolong agama Islam ini dengan seorang lelaki yang kuat, lelaki yang kokoh. Apakah kokoh badannya? Apakah besar otot bisep dan trisepnya? Tidak. Tetapi yang kokoh akidah dan keimanannya. Siapakah itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian fitnah kedua yang menggoncang akidah ahli sunnati wal jamaah dengan goncangan yang sangat dahsyat, sehingga tertulis fitnah ini di hampir seluruh kitab-kitab akidah yang ada, adalah fitnah khalqil Quran. Fitnah khalqil Quran, yaitu kemunculan dakwah Mu'tazilah yang mengajarkan kepada manusia bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan itu terjadi di masa siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Oleh karenanya para ulama kita mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu yansuru hadzal dina, telah menolong agama ini, birajulaini, dengan dua orang lelaki, bi Abi Bakrin yaumar riddah, Allah menolong agama ini dengan Abu Bakar pada peristiwa riddah, pemurtadan besar-besaran, wa bi imami Ahmad yaumal mihnah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menolong Islam ini dengan Imam Ahmad pada waktu terjadi peristiwa mihnah. Mihnah itu artinya ujian. Jadi penguasa waktu itu, yaitu dipengaruhi oleh salah seorang da'i sesat namanya Ahmad ibnu Abi Duat. Ahmad ibnu Abi Duat adalah pentolan dan tokoh Mu'tazilah di masa itu, yang dia mendekat kepada khalifah. Kemudian khalifah itu sampai 3 generasi ya, itu terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah, dan dia memaksakan akidah tersebut, memaksakan ideologi kufur tersebut. Yang disepakati para ulama itu adalah akidah yang kafir dengan ijma, dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Jadi orang yang mengatakan tadi dikatakannya Al-Quran itu makhluk, dia telah mengucapkan kalimat kekufuran dengan ijma' para ulama. Seperti itu ya. Ini harus kita pahami, dan itu fitnah besar. Nanti kita akan bacakan fitnah ini. Ada kisahnya di sini dinukilkan. Hatta sampai-sampai kana tsabituna ala aqidati ahli sunnah, orang-orang yang tetap kokoh mempertahankan aqidah ahli sunnah alladzina adharul mukhalafata, orang-orang yang kokoh, yang kuat, berdiri di atas aqidah ahli sunnah, yang menampakkan penyelisihan lihadihil bid'ati, terhadap bid'ah ini, waliman yamtahinun nasa biha kal ma'muni wa ghairihi, dan menampakkan penyelisihan kepada orang-orang yang menguji manusia dengan fitnah ini. Maknanya menguji itu bagaimana? Penguasa waktu itu bertanya kepada para ulama penuntut ilmu Al-Quran, kalamullah apa makhluk? Kalau ulama ini mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, langsung dipenggal batang lehernya, diputus kepalanya oleh penguasa waktu itu, pemimpin, khalifah tatkala itu. Manusia juga begitu, Al-Quran kalamullah atau makhluk. Dan ini ideologi kufur ya. Ini adalah akidah yang sesat. Kalau seseorang mengatakannya dengan penuh kesadaran diri dan tahu konsekuensinya, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Seperti itu. Jadi orang-orang yang kokoh berdiri di atas akidah ahli sunnah dan menampakkan penyelisihan terhadap bid'ah ini, menampakkan penyelisihan terhadap penguasa kala itu yang menguji manusia dengan fitnah ini, kal ma'mun, seperti khalifah al-ma'mun wa ghairihi dan selainnya, wa nafahu fi dhalika anis sunnah, dan mereka menyimpang dari sunnah, wa anil aqidatis sahihah, dan menyimpang dari akidah yang sahih, kanu qalilina, mereka jumlahnya sedikit. Jadi orang-orang yang tetap kuat, tegak, kokoh, berdiri di atas akidah ahli sunnah di waktu itu, jumlahnya sangat sedikit. Bin nisbati lilladzina istalamu walau mukrahina, jika dibandingkan dengan orang-orang yang menyerah, meskipun mereka itu dipaksa. Kanat fitnatan azimatan, maka ini adalah fitnah yang teramat sangat besar, yang diusung oleh satu kekhalifahan, bukan satu negara lagi. Kira-kira nih, kekhalifahan sama kenegaraan gedean mana? Gede kekhalifahan, karena khalifah itu khalif apa, al-imamul a'zam. Itu kekhalifahan itu besar, meliputi berbagai negara, bukan hanya satu negara. Dan akidah kufur diusung oleh rezim, oleh kekhalifahan di masa itu, dan memaksa manusia untuk mengucapkan kekufuran. Dan para ulama dibunuh, para santri, para penuntut ilmu disiksa, dibunuh karena tidak mau mengucapkannya. Udziba fiha al-ulama'u, udziba, diazab, disiksa, fiha, di dalamnya, al-ulama'u, para ulama, wa kutilu, dan para ulama dibunuh, wa sujinu, dan dipenjarakan, wa nukilu bihim, dan mereka juga dijahati, para ulama itu dizalimi. Lakin akan tetapi subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, aballah, Allah subhanahu wa ta'ala enggan, illa an yudhira nurahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mesti akan menampakkan apa? Cahayanya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun, dan dalam ayat ini, dan Allah itu akan senantiasa menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Jadi kalau dikatakan ya, ada pembantaian ahli sunnah, iya ada. Tetapi kalau dikatakan sampai ludes, tapis, tumpes, tanpa sisa, itu tidak mungkin. Ahli sunnah zahirina alal haq ila yaumil qiyamah. Ahli sunnah itu akan senantiasa tampak, akan senantiasa menampakkan akidahnya yang benar sampai hari kiamat. Meskipun jumlahnya sedikit, tapi kalau ditumpas habis itu enggak mungkin ada. Karena Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Terus Nabi mengatakan apa? La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku itu yang mereka eksis, konsisten, kuat, kokoh, berdiri di atas kebenaran meskipun ujian, gangguan. ini omongan ini mudah loh diucapkan, kuat kokoh meskipun ujian dan gangguan menerpa. Ini diomongnya mudah sekali, ya. Tetapi pada prakteknya banyak sekali ikhwan yang tidak kuat, ya, mempertahankan sehelai jenggot aja nggak mampu. Wah, wedi ya, digrenengi, sudah ngoplok begini, mong sak jenggot, belum lagi akidah-akidah yang lainnya. Baru diundangi bid'ah saja, aku nek atek kok pekewi isin. Aku nek aku mati ra dikubur piye? Ujare aku kan glundung dhewe. Hilang akalnya. Ada enggak manusia mengubur sendiri? Ya ra eneng, wong PKI mati bosok eneng sing mendem kok. Mosok manusia muslim mati ora eneng sing mendem. Bener apa tidak? Orang-orang PKI mati saja ada yang memakamkan kok. Kita mikir, wah aku nak ramai lu tahlilan, ramai lu bid'ah, nanti saya mati gak ada yang ngubur. Lagian kenapa antum kok jadi mayat kok lebay? Mayat itu mikirnya sudah gak mikir di dunia lagi. Jik mikir wah aku sing mendem sopo. Ya menungso, maksud kayak siapa? Habil yang dikuburkan sama burung, ya. Gak ada itu. Jadi memang dimanapun yang namanya ahli sunnah yang kuat kokoh berdiri di atas akidah, nuhun sewu ya, kalau masalah jenggot selembar dua lembar itu justru yang paling besar itu yang mempertahankan akidah seperti ini, mengatakan Al-Quran adalah kalamullah meskipun diazab, ya, meskipun dipaksa, diganggu dan seterusnya. Dan kita sedang mempelajari prinsip-prinsip akidah ahli sunnah yang tertera di kitab ini. Kemarin yang pertama dibahas tentang apa? Masalah iman kan? Bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Itu yang menyimpang dalam masalah iman banyak sekali. Ada murji'ah, ada khawarij, ya. Adapun ahli sunnah dia pertengahan dan subuhatnya itu banyak sekali. Tapi seorang ahli sunnah dia kuat dan kokoh di atas ilmu. Seperti itu. Li'annal haqqa la yumkinu an yakhfa, karena kebenaran itu tidak akan mungkin dia akan ditenggelamkan secara totalitas. Kalaupun tenggelam di satu tempat, di tempat lain mesti ada orang-orang yang menampakkan apa? Kebenaran. Tidak mungkin kebenaran itu akan hilang semuanya, tidak mungkin. Wayan mahi, dan terhapus, tidak mungkin. Walau qalla ahluhu, meskipun sedikit para pembela kebenaran itu, ya. Pembela kebenaran itu yang mengikuti Al-Quran Sunnah, bukan pembela kebenaran yang menumpas perampok tapi pakai jimat, pakai aji-aji, ya, ajian dapat upas. Ini kalau ngidon itu langsung meledak, langsung melepuh badannya, bukan seperti itu. Bal yabqa qa'imun bil hujjah, bahkan mereka itu senantiasa tegak berdiri dengan hujjah, dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Pokoknya itu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah dia menerangkan dengan dalil, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan pemahaman as-salafus saleh. Seperti itu. Apa contohnya? Banyak sekali ya contoh dalam masalah ini. Ya. Ahli sunnah itu menerangkan dengan apa? Dengan dalil. Contoh ada yang mengingkari azab kubur. Azab kubur ini enggak ada. Azab kubur. Ya, syafaat tidak ada. Itu semua penyimpangan dalam masalah prinsip. Adapun ahli sunnah menjawab orang mengatakan azab kubur ini enak. Lah kenapa? Ya pokoknya orang enak, ungkon dah ustadku orang enak kok. Seperti itu. Gimana jawabnya? Jawabnya kita mendatangkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Api ditampakkan di waktu pagi dan sore hari tanpa mengenal henti. Dan nanti ketika sudah datang hari kiamat, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang pedih. Jadi ada dua jenis siksaan. Api di waktu pagi dan sore hari yang membakar yang tidak kenal istirahat, dan itu sebelum terjadinya hari kiamat. Dan nanti kalau sudah kiamat masih ada siksa lagi, yaitu di neraka. Jadi ada dua jenis siksa. Ini ayat loh ini. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim mengatakan hadhil ayatu aslun kabirun fi istidlal ahli sunnati wal jamaah ala itsbati adzabil qabri. Imam Ibnu Katsir, Abu Al-Fida. Ya, imamnya para ulama ahli tafsir. Siapa yang gak kenal tafsir Ibnu Katsir? Meskipun dia pemeluk aliran sesat, rata-rata pernah mendengar tafsir Ibnu Katsir. Perkara ra iso maca sembuh. Apa kata beliau? Ayat ini merupakan pendalilan, merupakan aslun kabirun, pokok yang sangat agung, yang dijadikan hujjah ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan adanya azab kubur. Dalil dari ayat, dalil dari hadis, wah hadis wala haraj. Baca hadis tentang azab kubur sebanyak yang antum mau, banyak sekali. Terus orang-orang yang tidak mempercaya azab kubur, lah apa hujjahnya? Ustazku kondong, pokoknya orang. Hadza laisa min ahli sunnah. Ini bukan ahli sunnah, bukan pengikut sunnah Nabi. Ahlil ahwa wal bidah, pengikut hawa nafsu, pengikut ajaran kebid'ahan. Seperti itu ya. Demikian pula di dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ahli sunnah pun berbicara dengan ilmu, ya, yaitu dengan menukil pemahaman para sahabat, di antaranya adalah Abdullah ibnu Abbas dan para sahabat yang lain. Beliau mengatakan tentang ayat ini, kufrun duna kufrin, kufrun la yanqulu anil millah. Berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah kekufuran yang bukan kekufuran, kekufuran yang tidak menyebabkan murtad dari agama Islam. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir, tetapi bukan kekafiran yang sejati. Bukan kekafiran yang menyebabkan murtad dari agama Islam. Itu kafir, iya, tapi kafir asghar, kafir kecil. Kata siapa itu? Kata Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, pentafsir Al-Quran yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pintarkan Ibnu Abbas di dalam agama dan ajarilah dia ilmu tafsir. Jadi penafsiran Ibnu Abbas ini sudah ditazkiyah, sudah direkomendasi langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ahli sunnah itu seperti itu. Masalah nanti enggak bisa mosok memakai hukum buatan manusia, itu tidak kafir. Jelas-jelas ayatnya, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Jelas-jelas disebut kafir. Itulah hawa nafsu. Dia hanya membaca ayat kemudian dipahami dengan akalnya dan tidak mau kembali kepada pemahaman as-salafus saleh. Bahkan saya mengatakan dengan kekuatan yang pasti dan dengan kepastian yang kuat. Dengan kekuatan yang pasti dan kepastian yang kuat, seluruh kitab tafsir yang ada di dalam dunia Islam, antum boleh pilih kitab tafsir yang mana saja. Jangan tafsir jalan lain ya. Jalan lain, kalau jalan lain fadhal. Hampir seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam, tatkala menafsirkan ayat tadi, menyebutkan asar dari Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, kufrun ya la yanqulu anil millah. Semua kitab tafsir, mau tafsir ahli sunnah, tafsir mu'tazilah, tafsir asyairah, semuanya. Kecuali satu kitab tafsir yang tidak mencantumkan atsar Ibnu Abbas. Karena satu kitab tafsir ini meyakini berhukum dengan selain hukum Allah langsung otomatis sama dengan podo wae setali tiga uang tanda panah kafir akbar. Mumet gak ini? Perlu diulangi gak? Seluruh kitab tafsir yang ada dalam dunia Islam tatkala menafsirkan ayat ini mencantumkan atsar Ibnu Abbas bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu kufrun duna kufrin, kufur yang tidak kafir, kufur kecil, kufur asghar. Kecuali satu kitab tafsir, Rokdil. Karena satu kitab tafsir ini meyakini, mengajarkan, mendoktrin berhukum dengan selain hukum Allah langsung otomatis sama dengan kafir akbar, murtad pelakunya. Tafsir apakah gerangan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya pernah sampaikan beberapa kali, yaitu tafsir fi dhilalil Quran, tulisan Sayyid Qutb. Dan beliau hidup baru di zaman sekarang ini, di era kita ini, ya, di abad 19. Dan tafsir ini menyelisih seluruh kitab tafsir yang ada. Nah, sekarang kita dengan akal yang diberikan oleh Allah, budi dan nurani yang Allah anugerahkan di dalam jiwa kita ini, kalau menemui kasus seperti ini, antum itu mau pilih yang mana? Antum sekarang ada di persimpangan jalan ini. Gitu. Jalan para ulama mufassirin dan jalan idlalil Quran. Antum pilih yang mana? Orang yang bijaksana, orang yang tidak terbakar oleh fanatisme, orang yang tidak terbakar oleh hawa nafsunya, berusaha membuat tunduk dirinya terhadap kebenaran, dia tentu akan memilih jalan ahli sunnati wal jamaah. Itu dari sisi ilmu seperti itu. Masalah mosok-mosok itu semuanya adalah pikiran kita, hawa nafsu kita. Yang kita harus mulai belajar menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan akal dan rasio kita di hadapan kemegahan dalil, di hadapan kebesaran ayat Allah, di hadapan keagungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti itu, barulah seseorang itu bermetamorfosis menjadi seorang sunni salafi, menjadi seorang ahli sunnati wal jamaah, pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejati. Gitu ya. Ayo kita lanjutkan. Lidzalika, maka dari itu, faqad nasarallahu dinahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menolong agamanya. Wa adharal haqqa, dan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan al-haq, menampakkan kebenaran. Wa ahlahu, dan para pengusung kebenaran. Fi hadihil mas'alati, di dalam permasalahan ini. Fanqalabatis sawlatu li ahli sunnah, maka kemenangan, kejayaan itu berbalik menjadi milik ahli sunnah. Wanqama'a ahlul bid'ati, dan ahli bid'ah pun menjadi padam cahayanya. Fakana ba'du ahlil bid'ai ba'daha la yastati'u an yusarriha bimadhhabihi fil qawli bi khalqil Qur'an. Maka ba'du ahlil bid'ah, sebagian ahli bid'ah ba'daha, setelah fitnah besar ini, setelah kekokohan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dalam rangka mempertahankan akidah ini sampai di mau dibunuh. Saya pernah membaca satu literasi, tapi saat ini saya sedang tidak ingat judul kitabnya. Disebutkan waktu itu para ulama itu dikumpulkan di hadapan raja, khalifah waktu itu. Lalu diuji, Al-Quran kalamullah wala makhluk. Yang mengatakan Al-Quran makhluk, selamat ente. Ganti, berikutnya. Al-Quran kalamullah, penggal kepalanya, pes gitu. Nah, Imam Ahmad itu sedang nunggu. Nunggu apa? Nunggu giliran. Bahasa kasarnya nunggu di eksekusi gitu. Nunggu di eksekusi. Di dalam ruangan itu Imam Ahmad enggak ada kelihatan rasa takut, was-was. Waduh, ini adalah akhir hayat dari kehidupanku. Habislah sudah jatah rezekiku. Enggak ada pikiran seperti itu. Karena beliau seorang imam, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya kematian itu mutlak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita mati karena kita menjadi seorang pejantan tangguh yang pemberani mempertahankan akidah. Bisa juga kita mati dalam keadaan kita orang yang penakut dan pengecut. Apa kata penulis kitab itu? Ketika itu Imam Ahmad duduk menunggu giliran untuk dieksekusi. Nah, di dalam ruangan itu beliau melihat ada beberapa murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad bertanya, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tentang masalah mengusap alas kaki? Itu Ahmad Ibn Abi Du'ad dan Khalifah waktu itu kaget kepada orang, kepada Imam Ahmad. Ini ajib ini orang ini. Dia nunggu mau dieksekusi, ya, tidak ada rasa takut, malah dauroh ngene. Malah pengajian membahas masalah ilmiah tentang masalah fikih, mengusap alas kaki. Pendapatnya Imam Syafi'i tentang mengusap alas kaki itu gimana, Mas? Sampai ini kan murid-muridnya, ya. Saya pengen tahu. Seperti itu. Jadi wis arep mati, wis arep dieksekusi iki ketungkul ngaji. Seperti itu. Wis arep mati lho. Itulah hebatnya siapa? Imam Ahmad. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala pun menolong umat Islam tatkala itu dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Maka beliau dijuluki sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, imamnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi setelah Imam Ahmad ini kuat, ya kokoh mempertahankan akidah itu, ya khalifah yang sebelum-sebelumnya mati, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuatannya, dengan kemahaperkasaannya mengganti khalifah yang berikutnya, dan khalifah ini seorang ahli sunnah, dan itu masih anaknya. Kemudian ahli sunnah menjadi ditolong oleh khalifah waktu itu, dan para ahli bid'ah itu menjadi terhina. Fakana ba'du ahli bid'ah ibadaha, maka sebagian ahli bid'ah setelahnya, la yastati'u ayyusarriha, tidak mampu untuk mengatakan dengan tegas, bimadhabihi, ya madhabnya, fil qawli bi khalqil Qur'an, di dalam ucapan kemakhlukan Al-Quran. Jadi enggak berani lagi, padahal sebelumnya dia duduk di pemerintahan. Ini menjadi tanda para ikhwan sekalian bahwasannya jalan untuk meraih kemenangan itu dengan mempelajari akidah yang benar, mendakwahkannya, dan sabar menanggung gangguan di dalam mendakwahkan akidah. Kalau sudah seperti itu, nanti Allah yang akan tolong, bukan malah sibuk apa? Mencaci maki penguasa, bukan malah sibuk apa? Membuat makar, bukan malah sibuk mengumpulkan laskar untuk memberontak. Tidak seperti itu jalan ahli sunnah. Dan itu terjadi di zaman kita sekarang. Di Gambia, kalau saya tidak salah ingat, Gambia itu orang negro ya. Gambia itu presidennya kemarin waktu presiden Amerika itu Barack Obama. Barack Obama itu presidennya hitam, besar, gendut, ndumble ireng, rambutnya kriwil-kriwil. Presiden Gambia. Pokoknya di Afrika, kayaknya sih Gambia. Barack Obama waktu itu mengesahkan undang-undang legalnya pernikahan sejenis di Amerika, waliyadubillah. Kemudian Presiden Gambia ini yang termasuk yang pertama kali menentang dan menantang kebijakan Barack Obama. Hai Barack Obama, dia bilang begitu, kenapa kamu mengesahkan undang-undang pernikahan sejenis di negerimu? Kalau memang kamu seorang yang gentleman, supaya kamu itu menjadi percontohan utama dan pertama bagi undang-undang yang kamu buat, maka pada hari ini saya mengumumkan, saya melamar kamu, hai Barack Obama, untuk saya jadikan istri saya. Kalau kamu memang gentle, harusnya kamu mau jadi istri saya, agar menjadi percontohan nyata dari undang-undang yang kamu sahkan. Tapi ternyata lamarannya ditolak, tidak diterima. Dan disebutkan oleh Syekh Dr. Taufik Al-Masiri di Hotel Syariah beberapa tahun yang lalu, kira-kira 4 tahun yang lalu waktu itu. Dan saya dengar langsung Dr. Taufik Al-Masiri mengatakan di Gambia itu ada virus-virus Syiah yang sudah puluhan tahun bercokol di sana. Yayasan Syiah, pendidikan Syiah Rafidho dari mulai TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi banyak di sana. Ya. Dan ahli sunnah sedikit. Sampai pada satu hari ada seorang da'i sunnah di negeri Gambia itu, dia menyampaikan khutbah Jumat, menerangkan tentang akidah ahli sunnah dan menerangkan kebobrokan akidah Syiah. Bahwasanya Syiah itu agamanya dibangun di atas caci maki kepada para sahabat, ya, dibangun di atas akidah kemaksuman 12 imam. 12 imam itu maksum, tidak pernah salah, tidak pernah berdosa, 12 imam versi mereka. Dan pusatnya Syiah sekarang ada di Iran. Jadi kalau antum mendengar berita yang kemarin ada tanya, Iran mau menggempur Amerika, itu ngetebus gerincing. Karena Iran, Amerika, dan negara Israel itu hakikatnya adalah satu negara. Mana? Sudah sejak dulu, dari sejak tahun 1979 waktu revolusi Islam Iran, Iran itu gembar-gembor mau menyerang Amerika. Jadi kalau antum di tahun 2019 gumun, oh hebat ya Iran mau nyerang Amerika, antum itu berarti masih prematur. masih bau kencur. Ya. Urung ilang pupuk lempuyange. Masih apa istilahnya anak remaja yang beranjak dewasa itu namanya apa tuh? Puber. Masih puber berita. Tetapi ustad-ustad antum, ustad-ustad sunnah itu, mereka sudah melukok, muak dengan berita gempuran Iran ke Amerika. Sejak tahun 1979. Waktu itu Syiah dipimpin oleh siapa? Katanya Ayatullah Khomeini, padahal yang benar Laknatullah Khomeini. Sekarang digemborkan lagi, woi dunia saksikanlah, woi kalian, kami besok akan membalas Amerika, kami akan gempur dia. Itu yang degeguyu pitik trondol. Tapi anehnya ada penuntut ilmu ahli sunnah yang mempercayai ucapan Syiah. Padahal Imam Malik mengatakan terhadap orang-orang Syiah itu, la tusaddiqhum wa la tukallimhum fa innahum yakdzibun. Jangan kalian membenarkan ucapan orang-orang Syiah Rafidhah, jangan kalian ajak bicara mereka karena mereka ada rombongan para pendusta, para pembual. Seperti itu. Nah, di Gambia itu Syiah sudah mengakar kuat. Lalu ada dai ahli sunnah khutbah ceramah cuma 15 menit tok til. Presiden Gambia itu termasuk yang mendengarkan khutbah itu. Mantuk-mantuk ini. Setelah selesai khutbah, kata Presiden Gambia itu, Pak Kiai-nya itu dipanggil ke sini, ke istana. Dipanggillah dai sunnah ini, padahal dia enggak punya partai, enggak punya laskar, enggak punya brigas, enggak punya kaji teko, enggak ada. Jumatan 15 menit penuh ikhlas menempuh metode salafus saleh di dalam memperbaiki umat. Apa kata presiden? Terangkan kepada saya Syiah itu bagaimana. Syiah begini, begini, begini, begini. Langsung seketika itu pula seluruh yayasan-yayasan Syiah di Gambia ditetapkan menjadi organisasi terlarang. Protol virus-virus Syiah itu dalam waktu 15 menit. Kalau Allah sudah berkehendak menolong hambanya, meskipun dia tidak punya apa-apa. Nabi Musa itu apa kira antum punya banyak bolo? Enggak. Ijen menghancurkan satu kekuatan tirani yang super power. Ijen. Karena pertolongan Allah. Tapi kalau kita berjuang itu mengandalkan kemampuan kita, kecerdasan kita, banyaknya senjata, banyaknya bolo, hancurlah kita. Tetapi kita hanya menempuh akidah yang benar, mendakwahkannya, urusan memenangkan itu nanti kita menunggu pertolongan Allah. Tapi usaha yang harus ditempuh itu harus cocok dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Ketoe, meskipun kelihatannya usaha ini ora mitayani. Meskipun ketoe ora mitayani. Apa ya mungkin kaum muslimin jaya, gaweane guru ngojang ngaji, ngombang ngombe, nguntak ngantuk ning masjid. Kancane wis kemringet gembrok, wis bengok-bengok arep pedhot telake sih kono malah gur jagjog jagjog. Ning Bramen. Keterlaluan ya ahli sunnah ini. Itu akal mereka. Mereka bermain dengan akalnya. Padahal dalil dan sejarah para ulama kita dipenuhi dengan sejarah emas. Metode perjuangan mereka jelas dari dulu sampai zaman ini. Itu mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu mustahil dilakukan kecuali dengan pengajian seperti ini. Tengak-tengok, linggah-lingguh. Kadang kalau ngantuk, bahkan ada yang sering kali itu ngantuk. Bahkan ada yang langganan. Nah, ngomahi cerita ini orang ngantuk. Begitu pengajian ngantuk, itu ada. Karena saya pernah juga waktu itu. Usrah kuat tenang. Saya itu titikannya kalau ada keringet di leher sini, wah, sudah ngantuk itu. Mesti teklak-tekluk. Daripada saya mengganggu kekhusyukan orang, waktu itu saya keluar turun di luar itu. Tangi-tangi serampung. Sekali itu dalam seumur hidup saya nekat karena wis ora kuat bener-bener. Tapi jangan ditiru ya. Fayatasattaru wa yaqulu. Anak ahli bid'ah ini tidak mampu mengatakan ucapan bid'ahnya, maka mereka itu yatasattar. Apa yatasattar itu? Menyamar. Berkamuflase. Tahu berkamuflase? Kamuflase itu kalau antum di hutan, wah, biar musuh tidak mengetahui saya tak pakai baju doreng-doreng, saya menyamar menjadi rumput-rumput yang bergoyang ditiup angin. Itu namanya kamuflase. Nah, seperti itu. Jadi ahli bid'ah berkamuflase, wa yaqulu dan mengatakan ana la aqulu al-Qur'anu makhluqun wala ghairu makhluq. Dia kalau ditanya Al-Qur'an itu kalamullah apa makhluk? Ahli bid'ah ini berkamuflase. Bahasa Jawanya apa ya? Hah? Membo, bukan membo. Maksud membo-membo. Ya gerandong ya, membo-membo. Ya, yaitu berkamuflase. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Itu yang benar. Tapi dia mengatakan, saya tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, saya juga tidak mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Pinginnya pengen tengah-tengah gitu loh ya. Menyamar, tidak mampu. Karena kalau dia menampakkan akidahnya langsung disikat oleh khalifah kala itu. Bal atawakof, tapi saya itu apa istilahnya, abstain ya, golput, saya golput. Insyaallah, saya tidak mengatakan Al-Quran makhluk, saya juga tidak mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, saya no comment, saya golput. Tapi jangan di analogikan sikap ini dengan golput partai pemilu ya, enggak. Fa idza qila lahu, jika dikatakan kepada dia, ma huwa daliluka, apa yang menjadi dalilmu? Qala, dia mengatakan, li'annahu lam yakun min kalami man sabaqani. Karena ucapan itu tidak pernah diucapkan oleh orang-orang telah mendahului aku. Maknanya, dulu para sahabat itu enggak pernah membahas Al-Quran makhluk, apa Al-Quran kalamullah, enggak pernah. Jadi saya pun juga abstain, no comment. Karena para sahabat juga no comment. Wah, itu syubhat. Ya, itu syubhat. Wa hadza sahih, itu benar. Para sahabat itu memang tidak membahas Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Mana arifu anna sahabata qalu Al-Qur'an makhluq am ghairu makhluq? Kita tidak pernah mengetahui para sahabat membahas Al-Qur'an makhluq atau bukan makhluq. Ma takallamu fi hadza, mereka tidak berbicara dalam urusan ini. Lian lahum lam yakunu bihajatin, karena mereka itu juga tidak memiliki hajat kebutuhan, ila tansis alaihi, untuk tansis ini menetapkan dengan rinci permasalahan tersebut. Liadami wujudi bid'atil qawli bikhalqih, karena di zaman para sahabat itu tidak ada yang membawa pemikiran bid'ah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu sebabnya para sahabat enggak ngomong. Begitu. Masa ada para sahabat membahas tentang apa ini namanya, bid'ah-bid'ah kontemporer di zaman sekarang, enggak ada. Memangnya para sahabat membahas tentang Lia Eden atau membahas tentang Ahmad Musadek atau membahas tentang Sunda Empire? Enggak ada. Jadi saya tawakuf, saya enggak mengatakan Sunda Empire itu sesat, saya juga tidak mengatakan Sunda Empire itu tidak sesat. Loh, dalilnya apa? Nah, karena para sahabat juga enggak ngomong, salafus soleh enggak ngomong. Stres wong iki gitu ya. Ya karena memang di zaman sahabat itu tidak ada yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, belum ada penyimpangan waktu itu. Seperti itu. Begitu juga Sunda Empire. King of the king, core of the core. Tidak ada. Maka para sahabat tidak membahasnya. Lakin hadzal qa'ilah, tetapi orang yang mengatakan ucapan waqifah ini, yang tawakuf tadi, lam yakun yuridu muwafaqatas sahabah, mereka itu aslinya bagi shot aslinya, mereka tidak menginginkan untuk mencocoki para sahabat. Wa inna ma arada alla yuftana li madhhabihi, tetapi mereka menginginkan agar tidak diuji dengan madhabnya itu, agar mereka tidak diganggu dengan pemikiran sesatnya itu, agar mereka bisa bebas leluasa berkeliaran kemana-mana. Seperti itu. Ada enggak satu sekte di zaman ini yang dia itu memiliki keyakinan kufurnya umat Islam. Dan secara otomatis juga konsekuensi logis dari akidah mereka juga termasuk pemerintahan kita yang tidak masuk ke dalam sekte mereka juga kufur, kan begitu. Sampai tidak mau sholat di masjid-masjid kaum muslimin, ada tidak? Itu hakikatnya konsekuensi dari ideologi mereka yang mereka tidak mengakui kekuasaan di negeri kita ini. Itu konsekuensi logis dari akidah mereka. Karena setiap orang di luar kelompoknya adalah sesat dan kafir dan najis. Dan tidak boleh sholat di masjid, kecuali di masjid mereka. Padahal pemerintah kita masuk ke dalam sekte mereka enggak? Enggak. Harusnya mereka juga mengkafirkan pemerintah kita. Tapi ketika ditanya, mengkafirkan enggak mereka? Enggak. Yaitu yang disebut dengan berkamuflase. Berkamuflase tadi itu. Sama, dia juga sedang berkamuflase. Walidzalika radda alaihi ulama, maka dari itu para ulama membantahnya. Faqalu, dan mengatakan, man qala bil waqfi, barang siapa mengatakan abstain tadi, ya betul namanya abstain ya. Enggak milih itu. No comment. Gerakan non blok itu. Barang siapa mengucapkan bil waqfi kana syarran mimman qala bil khalqi, maka dia lebih jelek, lebih buruk dari yang mengucapkan Al-Qur'an itu makhluk. Li'anna fihi ta'miyatan muta'ammadatan lil haqqi fi surati tawarru'in an mukhalafati sahabah. Karena ucapan tersebut itu malah jauh lebih tersembunyi, intinya seperti itu. Tidak terang-terangan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan di dalam salah satu fatwanya bahwasanya as-sihaq. As-sihaq itu termasuk salah satu jenis LGBT. LGBT. Sihaq itu wanita senang sama wanita. Wanita itu berhubungan badan dengan sesama wanita. Kata beliau as-sihaq ini lebih jahat, lebih bejat daripada perzinahan. Kenapa? Karena perzinahan itu orang jalan, gandengan, masuk ke hotel, itu ketahuan. Tapi kalau dua orang wanita sama-sama masuk ke hotel kan enggak bisa dideteksi kan? Jadi lebih tersembunyi, lebih samar lagi. Dari sisi ini maka ya as-sihaq ini dia lebih bejat daripada apa? Daripada zina antara laki dengan wanita. Seperti itu. Demikian pula ini, yang mengatakan waqifah itu lebih bejat, lebih horor, lebih sesat daripada yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kama ya'niyani radda 'ala man yaqul, sebagaimana juga beliau berdua Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi itu memaksudkan untuk membantah terhadap orang-orang yang mengatakan ini jamaah diminta untuk maju. Karena durasinya pengajian insyaallah masih ada beberapa menit lagi, itu di luar itu ada yang duduk-duduk di luar. Kecuali Jayeng ya. Jayeng itu tukang wedang. Silakan maju ke depan. Jadi sunnah ini yang masih sulit untuk kita amalkan ya, padahal sudah kita sampaikan berkali-kali setiap kali pengajian. Jadi dalam pengajian itu tafassahu wa tawassau fil majalis. Berluas-luas di dalam bermajelis. Maknanya memberi ruang kepada saudara-saudara kita. Ya, jangan demikian pula salatnya juga gitu. Salat. Shafnya itu dirapatkan, diluruskan, bukan direnggang-renggangkan. Duduk di dalam majelis juga seperti itu, wabil khusus terutama ketika masjidnya tidak mampu menampung seluruh jamaah. Jadi kedua imam ini juga memaksudkan untuk membantah bagi orang-orang mengatakan Al-Qur'anu makhlukun min wajhin wa ghairu makhlukin min wajhin. Al-Qur'an itu makhluk dari satu sisi dan bukan makhluk dari sisi yang lain. Nah, itu dibantah sama beliau berdua. Karena beliau berdua mengatakan ghairu makhlukin bi jami'i jihatihi. Al-Qur'an itu bukan makhluk dilihat dari sisi manapun, enggak bisa dikatakan. Al-Qur'an itu makhluk. Baik Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz maupun Al-Quran yang tertulis di Mushaf, Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, Al-Quran yang tersimpan di dada-dada kaum muslimin, Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin maupun yang tertulis di Mushaf, itu semua adalah kalamullah dan bukan makhluk. Tapi kertasnya makhluk, tintanya makhluk. bibirnya makhluk yang membaca Al-Quran ini, ya, mulutnya makhluk, tetapi Al-Qurannya itu adalah kalamullah ghairu makhluk bijami ijihatihi. Dilihat dari sisi manapun, Al-Quran tidak bisa dikatakan sebagai makhluk. Limadha? Kenapa? Raddan ala ba'dil mutakallimin al-mutasallilina fi sufufi ahli sunnah, sebagai bentuk bantahan kepada sebagian orang ahli kalam, orang-orang filsafat yang suka otak-atik ilmu mantek gitu. Kita kalau belajar mantek-mantek kan malah ruwet loh. Mantek, ilmu mantek, katanya itu adalah mengasah akal kita untuk menguji sampai di mana kebenaran yang diyakini kebenaran oleh banyak manusia itu. Harus diuji dengan akal kita ini. Karena kita diberi akal, diutak-atik. Oh, menurut ini, menurut akal kan harusnya kan begini, harusnya begini, harusnya begini. Jadi patokannya itu akal. Termasuk dalil itu ditimbang dengan akal. Gimana contohnya? Contohnya ya lalat itu loh. Jika idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisu, jika lalat hingga diminum kan ditenggelamkan. Setelah itu dibuang lalatnya, air diminum. Itu diutak-atik akal enggak masuk di akal. Wudu juga enggak masuk di akal kalau mau akal-akalan. Sengentut bokongnya sing dikumbah raine, masuk akal enggak? Harusnya kan ya, sing ngetut bokongnya sing dikumbah ya. Bokongnya ya. Ya kumbah nek kowe gelem. Nek aku pegang ndak lomoh. Itu orang-orang yang main apa? Main akal-akalan. Karena agama ini bukan akal, Mas. Agama ini adalah ketundukan kepada wahyu Allah. Anak-anak kecil itu yang masih TK itu kalau diperintah orang tuanya jangan akal-akalan. Karena tugasnya anak kecil tunduk dan patuh kepada orang tua yang mereka lebih dewasa, lebih berilmu, lebih ngerti daripada anak kecil TK. Cah TK karep arep menek wit kambil dhuwur ngunduh kambil. Ya jelas dilarang. Wah, bapaknya enggak masuk akal melarang saya. Kenapa orang dewasa boleh menek kambil, kok saya enggak boleh? Kowe kenal menek kambil ning bunderane wae. Kambil yang sudah diunduh bunder kuwi nyeblak ah penekan. Itu namanya menek kambil. Kalau uang tua menek wit kambil. Paham enggak? Kita ini bodoh dibandingkan Allah, tidak ada apa-apanya. Jadi tugas kita hanya tunduk kepada dalil, bukan akal-akalan lah. Firman Allah, perintah Allah kok diakali. Ini orang enggak tahu diri, orang yang tidak menghormati akalnya orang ini. Ya. Justru dia menghinakan akalnya dengan perbuatannya itu. Tidak mau tunduk kepada perintah Allah hanya karena tidak masuk di akal. Seperti itu. Tapi ya begitulah, ngeyel. Termasuk para perokok itu. Merokok membunuhmu, ora kok. Ya wis, stok nek tulisane lho. Ya pokoke ora. Itu. Ya itu jenenge tidak masuk akal mereka. Jadi sebagai bentuk bantahan bagi orang-orang mutakallimin, mutasallilin, yang mereka itu mutasallilin, apa ini? Merasuk. Apa ini? Merasuk. Apa sih? Merasuk itu memata-matai, masuk ke dalam barisan ahli sunnah. Mungkin juga di pengajian ini ada yang memata-matai, ya sura apa-apa. Karena pengajian ahli sunnah itu terbuka luas, arep golek apa? Enggak ada yang disembunyikan di pengajian ahli sunnah wal jamaah. Semua orang boleh ikut, semua orang boleh mendengar. Ngopo dadak mata-matai ning kene nonton siaran Facebook e neng kok. Mbok pilih neng omah mata-matai kok ngomah karo gawe sarimin ndoke lurus. Penak. Daripada neng kene sumo. Tapi kan neng kene untuk bakwan ya wis monggo. Laisu min ahli sunnah, mereka bukan ahli sunnah tapi merasuk dalam barisan ahli sunnah. Alladzina yajbununa min an bayani aqidatihim, yang mereka itu pengecut dari menjelaskan akidah mereka. Enggak punya keberanian. Li'anna fihim, karena di dalam diri mereka itu tajahuman. Yasturunahu, ada pemikiran apa? Tajahum. Ya, semi-semi jahmiyah gitu. Yang mereka, yang menutupi mereka. Bilayi al-sinatihim, ya dengan mereka menutupi tajahuman tersebut, virus-virus jahmiyah itu, mereka menutupi dengan lisan-lisan mereka. Khaufan min sayfi ahli sunnah, karena takut dengan pedangnya ahli sunnah. Fayakunu ahaduhum ya'taqidu fi nafsihi anal qur'ana makhluk. Ya, salah satu dari mereka meyakini di dalam dirinya bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Fayasta'milu lafdatan hammalatan lima'nayaini mutadaddaini, sehingga mereka menggunakan satu lafaz hammalatan yang multi tafsir, yang bisa mengandung dua makna yang bertentangan sekaligus. Paham enggak? Lafaz yang multi tafsir yang mengandung dua makna yang bertentangan sekaligus. Yaitu tadi dia mengatakan, saya itu tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk. Saya juga tidak mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Tapi menurut saya Al-Qur'an itu makhluk dari satu sisi dan dia bukan makhluk dari sisi yang lainnya. Nah, itu maknanya. Lafzatan hammalatan. Ora cetha. Kowe iki jane lanang apa wedok? Ya piye ya? Ya aku ki ya lanang ya ya wedok. Laura, lanang ora wadon ora. Enggon film itu apa? Film kartun di masa kita kecil dulu itu ada salah satu tokoh kartun itu namanya Soleh. Tapi kalau sekali waktu dia berubah jadi Sally. Saleh dan Sally. Na'udzubillah min dzalik. Kalau lanang dia Saleh, kalau menjadi wanita dia berubah menjadi Sally. Fayaqulu, dan dia mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadznya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Yufhimu ahla sunnah annahu ma'ahum fi anna al-Qur'ana ghairu makhluk. Ya. Yufhimu, dia membuat faham, berusaha memahamkan ahli sunnah bahwasanya dia itu bersama ahli sunnah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Ucapannya itu seolah-olah menggiring ke situ gitu. Li'anna kalimat lafzi, karena kalimat lafaz tahtamilu sautal qari' lal Qur'an. Karena kalimat lafaz itu bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, lafaz itu adalah suaranya si pembaca Al-Qur'an dan bukan apa? Bukan Al-Qur'an. Lah kalau suaranya manusia itu makhluk apa bukan makhluk? Suaranya manusia. Makhluk suaranya manusia. Tapi Al-Qur'an yang dibaca oleh manusia dengan suaranya, Al-Qur'annya itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa huwa ma'nan sahih, dan itu makna yang benar. Kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan as-sautu sautul qari', suaranya adalah suara si pembaca, wa lafdhul lafdhul bari, dan lafadznya adalah merupakan lafadz Allah Subhanahu wa taala. Kama tahtamilul malfudz allazi huwa al-Qur'anu nafsuh, sebagaimana juga lafadz itu selain mengandung makna suaranya si pembaca, dia juga mengandung makna apa? Al-malfudz, yaitu yang dibaca, allazi huwa al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Wa huwa mu'taqidun batil qabih. Kalau yang dimaksud makhluk itu adalah al-malfud yang dibaca, yaitu Al-Quran itu sendiri, dikatakan itu makhluk, maka itu adalah akidah yang batil, akidah yang jelek, yang qabih. Wa huwa yaqsidu bi nafsihi tsani wa yuhimul ma'na al-awwal. Sedangkan ahli bid'ah ini memaksudkan dari ucapannya tadi makna yang apa? Meyakini makna yang kedua, tetapi dia mengesankan makna yang pertama dalam rangka ketakutan luar biasa terhadap ahli sunnah waktu itu. Nah, itu saja yang bisa kita baca. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca paragraf yang kedua, antum corek di situ. Atau ini ada template, ini tak template di sini aja. Ya, sisa waktu yang ada kita gunakan untuk bersoal insya Allah. Saya ingin bertanya, apakah hukum hadiah? Karena saya adalah pengurus rohis yang ada hadiah di sekolah saya. Apa yang harus saya lakukan? Boleh hadiah itu? Hadiah boleh. Hah? Oh, hadroh tuh. Hadroh. Saya bacanya hadiah. Hadroh. Ya sudah, kita baca bolak-balik ya tentang apa namanya? Alat-alat musik itu. Dan ada, sekali lagi ahli sunnah ngomongnya pakai dalil. Jadi nanti mas yang jadi pengurus rohis ini nanti bisa menimbang, memilah dan memilih mana yang lebih cocok dengan dalil. Dalil dari Al-Quran itu sangat banyak tentang haramnya alat-alat musik. Dan banyak kitab-kitab ditulis oleh para ulama kita. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis kitab khusus tentang haramnya alat musik, Tahrim Alatut Tarab judulnya. Begitu juga para ulama yang lainnya, seperti Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah juga menulis kitab khusus. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah itu mengumpulkan sebutan, apa sih namanya, nama-nama syariat yang disematkan, diarahkan kepada alat-alat musik. Tetapi nama-nama ini adalah nama-nama yang jelek. Jadi syariat itu menyebut musik dan alat-alat musik itu dengan nama-nama yang jelek. Dan setiap nama itu dicantumkan dalilnya. Di antaranya alat musik itu disebut sebagai ruqyatuz zina. Disebut dengan apa? Mantranya orang mau berzina. Rata-rata orang mau berzina itu dengar musik dulu. Mantuk-mantuk dulu. Dugem dulu. Nauzubillah min dzalik. Dan kemarin saya dikasih tahu sama teman, tapi kasusnya bukan di Klaten ya, di mana saya, dia juga enggak bilang, tidak mentakyin ya. Ini ada catatan yang menggemparkan di salah satu daerah di Kemenak ya, di KUA, KUA, Kantor Urusan Agama, bahwasanya di bulan April ini apa ini namanya? Angka pernikahan itu melonjak tajam. Angka pernikahan itu melonjak sangat tajam. Dan hampir semuanya, mayoritas pernikahan tersebut itu karena LKMD. Lamaran kirim melendung dhisik. Dan usia kehamilan sudah mencapai 3-4 bulan. Itu kalau kita set mundur ke belakang, berarti prosesnya itu terjadi ketika malam tahun baru. Jadi malam tahun baru banyak orang berzina, lalu bulan April mereka LKMD. Ya, ini data di KUA. Jadi ruqyatuz zina, alat-alat musik itu adalah mantranya zina. Dan ada hadisnya. Kemudian alat musik dan nyanyian itu juga disebut sebagai lahwun, sia-sia. Di dalam surat apa itu? Al-Furqan itu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ibadur Rahman itu kalau mereka melewati al-lahwu, mereka akan berlalu dari kesia-siaan itu dengan penuh wibawa. Antum cek di dalam kitab tafsir apa mana al-lahwu, macam-macam tafsirnya. Di antaranya disebutkan lahwu di situ adalah nyanyian dan alat-alat musik. Nyanyian dan alat-alat musik juga disebut syariat sebagai sautu syaitan, suaranya setan. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautika ya syaitan. Hei setan, kata Allah, tatkala mengajak bicara setan, sesatkanlah manusia sebanyak yang kamu mampu dengan menggunakan suaramu. Anda bisa cek di dalam kitab Zadul Masir fi ilmi tafsir, tulisan Imam Ibnul Jauzi atau tafsir Ibnu Katsir. Itu ada ucapan dari para ulama tabi'in bahwa suara setan yang digunakan untuk menyesatkan manusia itu adalah nyanyian dan alat-alat musik. Ayatnya banyak sekali, gelatrah banyak. Kemudian hadis ini lebih cetha lagi. La ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Akan datang satu kelompok dari kalangan umatku yang mereka akan menghalalkan zina, sutra, khomer, dan alat-alat musik. Ini hadisnya riwayat Bukhari mas. Yang tanya diperhatikan betul-betul ya. Akan datang sekelompok dari kalangan umatku, artinya ini umat Islam. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan alat-alat musik. Itu sekelompok dari kalangan umat Islam. Ya. Nanti antum tanyalah sama orang-orang yang mengatakan hadroh ini halal. Ya. Kalau tapi kata ustaz saya hadroh itu halal. Ya jangan kaget, wong Nabi sudah mengatakan kok nanti akan ada umat Islam yang menghalalkan alat-alat musik. Siapa itu? Ya ustazmu itu tadi. Itu diantaranya yang menghalalkan. Itu ya. Wis ngono wae, pikiran dhewe. Lah nanti gimana? Bukan tanggungan saya. Aku sudah selesai sekolah, jadi rame mikir sekolahnya. Mohon pencerahan agar saya bisa kontrol emosi. Karena kadang emosi itu muncul padahal saya sendiri tidak berharap muncul. Lah piye? Mengontrol emosi. Mengontrol emosi. Gimana ya? Ya antum baca banyak-banyak baca tentang tercelanya emosi. Nabi mengatakan la taghdab wa lakal jannah. Jangan engkau marah, bagimu surga. Kalau ingat ya langsung bertakwud, karena itu dari syaitan. Kalau masih marah wudu. Ya, kalau masih marah duduk, kalau masih marah tidur. Ya wong turu ji emosi ku angel aneh. Turu kok emosi. Jatosi kancane. Jadi kalau emosi lebih baik tidur saja. Ketika di masjid daerah kita ada kajian, tapi bukan ustadz sunnah. Kadang mau ikut tapi kadang ditarik yang ada di masjid. Gimana maksudnya? Bagaimana menyikapi ketika di masjid daerah kita ada kajian tapi bukan ustadz sunnah? Kadang mau enggak ikut tapi kadang ditarik yang ada di masjid. Antum ganti tarik dia. Tarik tambang. Pertanda satu negeri sedang diazab. Bagaimana yang terjadi saat ini di Cina dengan virus corona? Bagaimana sikap kita? Mendoakan atau mengamini virus corona? Para ulama menjelaskan ketika ada bala musibah menghantam menimpa seseorang itu, apakah dia itu sebagai bentuk azab atau ujian yang membuat derajat seseorang menjadi tinggi, itu dilihat dari sikap dan reaksi orang-orang mendapat musibah tersebut. Itu disebutkan dalam ayat itu. Orang-orang yang beriman itu tatkala dia dihantam musibah, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu adalah ujian bagi Allah, bagi dia untuk meninggikan derajatnya dia. Lalu dia berdoa, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpaku, wa khlufni khairan minhu, dan gantikan aku dengan ganti yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka illa lil mu'min. Sungguh mengajaib sekali kondisi dari seorang beriman itu, dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang beriman. Gimana hadisnya itu? Ajaban li amril mu'min, in asabathu sarra syakara, wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lahu. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Jika ia ditimpa kebahagiaan, dia syukur, itu baik baginya. Jika ditimpa keburukan, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu juga baik bagi dia. Jadi apapun kondisi seorang mukmin itu baik. Tapi kalau kita atau penduduk satu negeri ditimpa musibah, itu enggak bisa dipukul rata ya, seluruh yang ada di Cina itu terkena azab semua. Karena barangkali di sana juga ada orang-orang Islam di sana yang mungkin dia juga terkena virus itu. Tetapi dia sabar dan dia tidak sedang istiqomah di atas kemaksiatan, maka dia sedang menimpa apa? Sedang ditimpa oleh ujian yang akan meningkatkan derajatnya dia. Di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Munkaratil Ma'atin wal Janais, fi Munkaratil Janais wal Ma'atin, Syekh Mansur Hasan Ali Salman juga ditanya tentang fenomena mati mendadak. Sebetulnya fenomena mati mendadak itu adalah merupakan azab atau dia merupakan rahmat? Itu kata Syekh tidak bisa dipastikan, tetapi perlu dilihat menimpa siapa dia. Kalau mati, kematian mendadak itu menimpa seorang ahli maksiat, ahli kufur, ahli syirik, ahli bid'ah, maka itu azab bagi dia. Ya. Dia lagi mengatakan jilbab tidak wajib. Maka itu azab bagi dia. Hablas, mati. Dia lagi mendem, ya, minum khamer, tahu-tahu mencicil kelelakan botolnya mati. Maka itu azab bagi dia. Ya, tapi kalau seseorang sedang taklim, tahu-tahu meninggal dunia, sedang khutbah, meninggal dunia, sedang duduk pengajian, meninggal dunia, maka itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Itu kata siapa? Syekh Mansur Hasan Ali Salman. Hafizahullahu ta'ala. Kapan sajakah waktu yang kita boleh mengangkat kedua tangan ketika berdoa? Saya takut jatuh kepada bid'ah kalau tiap kali berdoa mengangkat tangan. Jazakallah. Itu ketika doa ul masalah ya, secara umum. Doa itu ada dua, doa ul ibadah dan doa ul masalah. Doa yang menjadi ibadah, ritual ibadah. Tetapi ada doa masalah, doa yang berupa permintaan. Nah, doa ul masalah ini kita mengangkat tangan. Tapi kalau doa ul ibadah, termasuk antum baca doa istiftah mau sholat, itu berdoa apa bukan itu? Doa. Ketika istiftah apa antum begini? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta. Enggak, karena itu merupakan doa ibadah. Itu ya. Demikian pula apa ini namanya? Doa setelah wudu. Itu juga doa ibadah, bukan doa masalah. Jadi setelah wudu antum enggak usah mengangkat tangan. Makanya Nabi juga, para sahabat, sampai sekarang saya belum nemu ada riwayat Nabi dan para sahabat itu mengangkat tangan. Kalau ada tolong nanti sampaikan. Jadi patokannya itu. kalau doanya itu doa masalah, maka kita mengangkat tangan, dan itu sunnah hukumnya dan menjadi salah satu sebab dikabulkannya permintaan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus bermadzhab Syafi'i? Ya, tidak harus. Siapa yang mengharuskan? Ya. Kalau harus begitu para sahabat berdosa. Wong Syafi'i itu lahirnya setelah para sahabat. Berarti para sahabat tidak bermadzhab Syafi'i. Karena kita hidup di Indonesia yang enggak ada dalil mengharuskan madzhab Syafi'i. Kalau kita di Mesir harus bermadzhab sesuai zonanya. Wah, ini zonasi madzhab berarti. Zonasi madhab. Di sekolah kita itu ada sistem zonasi ya. Ya wong Brahmin ya sekolah ning Brahmin, ra kena wong bayat sekolah ning Brahmin. Itu sistem zonasi. Tetapi zonasi madhab ini saya belum apa namanya menemukan dalil yang mengharuskan seperti itu. Tetapi bermadhab boleh. Yang tidak boleh adalah fanatisme madhab. Yang wajib itu adalah beriman dan menerima Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para as-sahabat. Adapun madhab, apalagi madhab ini kan rata-rata kan dalam masalah fiqhiyah ijtihadiyah, bukan dalam masalah yang prinsipil di dalam agama. Itu ya, tentang masalah apa namanya sholat itu turunnya tangan dulu apa kaki dulu, tentang masalah apa ini namanya menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Ini masalah fikih, dan itu bukan masalah yang prinsipil di dalam agama. Artinya kita berboleh. Diperbolehkan berbeda pandangan di dalam masalah tersebut. Boleh, gak ada keharusan. Nah, kemudian yang kedua, kalau dikatakan mayoritas negeri kita itu adalah menganut madhab Syafi'i, itu saya agak kurang setuju loh saya. Ya, madhab Syafi'i itu adalah madhab mayoritas di negeri kita. Kenapa? Karena memang belum ada sensus. Ya, belum ada pendataan secara ilmiah. Siapa yang pernah menyensus mendata? Seperti itu. Ada salah satu orang mengatakan, oh itu gak usah didata, kita tinggal melihat kurikulum di pondok-pondok yang ada. Kurikulum yang ada di dunia pendidikan-pendidikan itu. Jadi patokannya adalah kurikulum. Saya sekarang tanya kepada antum semua, yang jadi patokan itu kurikulum apa akidah yang dianut? Saya tanya, yang jadi patokan itu kurikulum apa akidah yang dianut? Akidahnya dong, maksud yang dilihat kurikulumnya. Ya. Kita itu semuanya jadi sejak SD ya sampai gede itu kurikulum di sekolah kita ya sifat wajib 20 Asy'ariyah. Tetapi siapa yang berakidah Asy'ariyah di antara kita semua? Bahkan kalau ditanya Asy'ariyah itu apa, orang ngerti kok. Benar apa enggak? Jadi yang dilihat bukan masalah kurikulumnya. Yang dilihat kan akidahnya. Bukan mukorornya. Meskipun kurikulumnya Syafi'i misalnya, tapi kalau para penuntut ilmu tidak meyakini itu sebagai madhabnya di dalam fikih ya, tidak bisa dikatakan dia itu seorang yang bermadhab Syafi'i. Enggak benar dong. Gitu. Apalagi kita hidup di khususan ya, wabil khusus di Klaten Raya ini, walhamdulillah Munawwirah. Klaten Al Munawwirah. Kalau ada Madinah Al Munawwarah, kita ada Klaten Al Munawwirah. Klaten yang bersinar. Di Arab sana ada gunung Jabal Uhud. Kita di Bayat ada Jabal Ahad. Ada Ibnu Utsaimin, kita di sini ada Ibnu Ngatimin. Di Klaten ini setahu saya, sejak saya kecil ya, penerapan yang diklaim sebagai madhab Syafi'i itu tidak ada. Mayoritas ya, di masjid-masjid itu enggak pakai kunut subuh. Di masjid-masjid itu ketika bayar zakat dia tidak pakai ijab kabul, bayar ya pasrahke ngono tok. Dan tidak ada usoli. Bahkan yang usoli itu jumlahnya malah teramat sangat sedikit. Dan waktu Jumatan juga adanya berapa kali? Satu kali. Antum bolehlah mengadakan sensus di Klaten. Masjid-masjid yang adzan Jumatnya dua kali berapa? Apakah mayoritas? Saya tanya loh ini. Di Klaten ini apakah masjid-masjid yang ada di seluruh Kabupaten Klaten, masjidnya itu puluhan ribu mungkin, apakah mayoritasnya adanya dua kali? Hah? Tidak. Kenapa dikatakan mayoritas? Itu. Setelah membaca doa sujud, bolehkah kita berdoa sesuai hajat kita? Boleh. Tetapi saya anjurkan ketika sedang sholat sendiri. Kalau antum jadi imam, lebih baik jangan, karena di belakang sana ada makmum-makmum yang memiliki situasi dan kondisi yang macam-macam. Ada yang selak kepesing, ada yang meninggalkan bayi di rumahnya, ada yang sudah tua, enggak kuat lama-lama, macam-macam. Tapi kalau antum mau sholat sendiri, mau berdoa sujud 1 jam boleh, diulang-ulang doanya. Apa hukum? Karena Nabi mengatakan adalahnya aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Fa aktsiru minad du'ai. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya tatkala dia sedang sujud, maka perbanyak berdoa. Apa hukumnya mengucir rambut seperti ekor kuda bagi perempuan? Gimana mengucir seperti ekor kuda? Jadi tidak dijilbabi gitu, ya berdosa dia. Tapi kalau hanya sekadar dikucir kemudian ditutupi pakai jilbab, enggak apa-apa. Yang dilarang itu adalah apa yang istilahnya? Bukan, istilah Arabnya itu ada disebut oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fikih itu. Ya. Al-kaku kalau enggak salah. Saya agak lupa. Ya itu apa? Gelungan, gelung. Jadi menggelung rambut sampai ada bendolanya di sini, lalu dijilbab. Jilbabnya pun ada bendolanya di sini. Nah, itu dikhawatirkan terancam hadis Nabi sintani min ahlin nar itu. Sintani min ahlin nari lam arahuma. Ada 2 penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya. Yang pertama lelaki yang memegang cambuk seperti ekor sapi, yang kedua wanisaun kasiyatun mailatun mumilatun ru'usuhunna ka'asni maktil bukhtil mailat. Para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan lenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk-punuk unta, berdosol sirai. La yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirat kadza wa kadza. Sedangkan jarak surga itu bisa tertium dari jarak sekian dan sekian. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain 40 tahun perjalanan. Alasan kedua karena menggelung rambut di kepala itu. Seperti jarjit itu, tahu enggak? Itu kata para ulama adalah bentuk tasabbuh bil kufar. Itu adalah kebiasaan para wanita-wanita kafir di zaman dulu. Jadi tidak boleh tasabbuh. Ya. Jadi jangan digelung. Kalau dikucir seperti ekor kuda malah insya Allah enggak apa-apa, tapi dijilbabi ya. Apakah kelelawar dan katak itu haram dibunuh? Iya. Apakah boleh dimakan? Ya ora itu. Piye? Timplok urip-uripan. Apa sedeng telake ngemplok lawa gampret. Setiap binatang yang dilarang dibunuh maka dia haram dimakan. Setiap binatang yang diperintahkan dibunuh maka haram dimakan. Paham enggak? Binatang yang dilarang dibunuh haram dimakan. Binatang yang diperintahkan dibunuh haram dimakan. Lah yang boleh dimakan apa? Yang diperintahkan untuk disembelih. Tapi kan dibunuh juga, iya ning bitu. Oning orang itu. Tadi menyebutkan Ibnu Katsir pengikut aliran sesat. Aliran apakah? Loh, iya toh. Tadi saya mengatakan Ibnu Katsir pengikut aliran sesat gitu. Semoga saja tidak. Kalau iya maka saya keliru. Itu sapu lisan keceplosan. Al-Imam Ibnu Katsir itu imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Imamul mufassirin, para imamnya para ulama ahli tafsir. Kok pengikut aliran sesat piye? Mungkin antum salah paham. Bisa jadi antum salah paham, bisa jadi antum ngantuk, bisa jadi saya yang keceplosan. Imam Ibnu Katsir bukan pengikut aliran sesat, ya imam ahli sunnah, murid dari seorang ulama besar ahli sunnah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bagaimana cara puasa Daud? Ya puasa gitu aja. Bagaimana niatnya? Niat itu ada di dalam hati, enggak usah dilafadzkan. Ya. Antum tadi berangkat ke sini niat apa tidak? Niat, kalau enggak niat enggak sampai sini, tekan alun-alun kono. Kalau antum tidak niat. Ya. Tapi apakah antum mengucapkan niat? Niat ingsun ngaji ing masjid Bramen. Dina Rebo jam 8 wengi sinambi wedangan gitu kan? Enggak ada. Niat itu ada di dalam hati. Kalau sudah ada keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu, itu disebut dengan niat. Makanya Imam Ibnu Qudamah mengatakan man khatara bibalihi syai faqad nawa. fi'lu syai' faqad nawa. Barang siapa terbersit di dalam benaknya keinginan melakukan sesuatu, maka dia telah niat. Jika punya menemukan mushaf yang rusak sobek, digerigiti tikus, bagaimana sikapnya? Itu dibakar atau ditanam di dalam tanah? Jangan dibuang di tempat sampah, tidak boleh. Bagaimana cara meruqyah diri? Dengan membaca zikir pagi dan petang. Membaca zikir pagi dan petang dulu sudah pernah ada dijadikan hadiah itu. Tulisan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir, jawab, menjaga sholat lima waktu berjamaah, ya, jangan bolong sholat lima waktunya, karena itu benteng kuat. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, saya agak lupa hadisnya itu. Salatatun fi qaryatin wala badwin, tidaklah ada tiga orang di satu kampung atau satu daerah yang terpencil, ya, mereka itu tidak melakukan sholat berjamaah illa qad istahwadha alaihim syaitan, kecuali orang tersebut mamin salatin, sekarang jadi ingat, mamin salatatin fi qaryatin wala badwin, tidaklah ada tiga orang ini yang ada di satu kampung atau satu daerah terpencil, ya, mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah illa qad istahwadha alaihim syaitan, kecuali mereka sudah dikuasai oleh setan. Fa inna dhi'ba la ya'kulu illa minal ghanamil qasiyah, karena serigala itu tidak akan memakan kecuali domba yang terpisah dari rombongannya. Jadi orang yang tidak sholat jamaah, dia telah terpisah dari rombongannya, rentan digeruak, diberakot, dicokot oleh serigala yang berupa setan. Orang yang sedang mengalami gangguan jin dalam dirinya, sholat lima waktu jangan ditinggal. Kalau kita ditinggal berarti kita telah dikuasai setan, gak mungkin menang kita melawan setan. Kalau sholat jamaahnya masih bodol-bodol, dan zikir pagi dan petang. Buku doa yang lengkap, penerbitnya siapa? Penerbit kok siapa? Penerbit itu kan bukan manusia. Penerbit itu pabrik, gitu ya. Tulisan Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullahu taala. Harganya murah, tipis. Baca setiap habis subuh, baca setiap habis sore, zikir pagi dan petang. Insyaallah kita tidak akan diganggu. Tetapi harus eksis dan lama. Dan jin yang ada dalam tubuh kita pun akan berusaha. Cirinya ini biasanya antum baca zikir itu ora jenak, ora betah, kelakepan bolak-balik. Itu di antara tanda ada gangguan jin dalam tubuh. Malas melakukan amal ibadah. Kalau zikir setelah sholat itu dengan zikir tadabur, ya, subhanallah, ya Allah, saya sudah ngerti zikir itu menjadi benteng, maka hari ini saya akan berzikir sungguh-sungguh, bismillah, dengan mujahadatun nafs, memerangi jiwa, memerangi kemalasan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sampai 33. Lalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat 15. Alhamdulillah. Ngelihat temannya dolungo. Dolungo, melulungo. Itu biasanya seperti itu. Atau antum baru subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Kelakepan bolak-balik. Tapi kalau kelakepan antum tahan. Jangan dingaki. Tahan atau ditutup, lalu lanjutkan zikir. Harus ada mujahadatun nafs, memerangi jiwa kita ini. Jangan kalah. Kalau kita kalah ya enggak akan sembuh. Antum mau dirupiah tokoh rupiah internasional juga, kalau antum tidak mau merubah diri enggak ada gunanya. Bagaimana transaksi dikatakan riba? Ya macam-macam transaksi riba itu. Ijon itu salah satu tandanya. Kemudian ada pihak ketiga, orang enggak punya barang kok jual barang. Lalu dia minta orang, minta bank untuk membelikan barang. Lalu dia nyaurnya ke bank, padahal bank gak punya barang. Itu juga riba. Apakah jual beli yang metode kredit dibolehkan? Ya, gak semuanya dibolehkan. Tidak semuanya haram, tidak semuanya halal. Ada kasusnya masing-masing. Kasusnya seperti apa dulu? Gak bisa dipukul rata, semua kredit haram, gak bisa. Gak bisa dipukul rata, semua kredit halal, gak bisa. Karena kan sistemnya masing-masing, macam-macam. Karena menungso ya itu tadi itu pinter, itu golek selahi pinter, baik selah yang baik maupun selah yang bejat, pinter. Saya punya teman lama, saya juga punya, tidak pernah komunikasi atau bertemu, tiba-tiba telepon dan WhatsApp pinjam uang. Setelah disilikidi, orang tersebut pinjam uang ke yang lain, tapi tidak dikembalikan, padahal sudah jatuh tempo sesuai perjanjian. Jika kita beralasan berbohong kepada orang tersebut untuk tidak meminjaminya dengan pertimbangan uang tersebut tidak dikembalikan, bagaimana hukum? Jangan bohong, tetapi tauriah saja. Ya, saya lagi banyak kebutuhan. Itu tok, jangan bohong. Memang betul kan? Kita butuh ngaji, kita butuh sholat, kita butuh taklim, kita butuh kerja, banyak kebutuhan. Intinya saat ini saya belum bisa karena saya juga lagi banyak kebutuhan. Saya butuh nikah lagi, saya kebutuhannya banyak. Tapi jangan bohong. Siapa yang berhak memandikan seorang jenazah untuk laki-laki? Ya, laki-laki harus dimandikan laki-laki, wanita harus dimandikan wanita. Meskipun itu anak antum sendiri, meskipun itu ibu antum, tidak boleh memandikan jenazah ibu. Ya, kecuali anak wanita itu belum tamyiz. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau anak itu laki-laki belum tamyiz, boleh. Karena aurat anak wanita itu lebih parah dibandingkan aurat anak laki-laki. Makanya Nabi tatkala putri beliau wafat, beliau tidak memandikan. Tapi beliau meminta kepada Ummu Atiyah untuk memandikannya. Insya Allah saya berencana akan membuat poster yang berisi tentang kesalahan-kesalahan, kekeliruan tentang memandikan dan mengabarkan memandikan, mengkafani dan menguburkan jenazah. Berdosakah kita jika menjadi orang yang kurang update? Tidak, tidak berdosa. Saya sampaikan satu kisah nyata ditulis oleh para ulama kita. Tidak mungkin saya mengingat kisah itu karena panjang, huruf per huruf enggak mungkin. Tetapi secara makna akan saya hikayatkan. Di Jazirah Arab sana, ada dua orang anak kecil. Dan mereka bersahabat, sangat akrab sekali. Mereka bermain bersama, menggembalakan kambing bersama, berkejar-kejaran bersama, ya, mengaji bersama. Bahkan tidak jarang anak ini tidur di rumah temannya, temannya tidur di rumahnya. Dan orang tuanya juga sudah sangat akrab. Intinya dia adalah sahabat karib, sedulur sinorowedi, senadyan beda brodot. Sudah sangat akrab sekali. Kemudian ketika dewasa, yang satu ini, satu sahabat ini pergi kuliah di kota besar. Yang satu setelah dewasa, dia tetap di kampungnya dengan aktivitasnya, ngaji ke surau, di masjid, belajar tahfidz Al-Quran, dan kalau siang dia sampai sore dia menggembalakan kambing. Selepas itu dia ngaji menghafal Al-Quran. Kegiatannya cuma itu terus. Dan dia tidak bisa membaca huruf ABCD. Dia gak bisa baca berita ABCD. Dia orang Arab. Dan temannya ini kuliah di perguruan tinggi, pergaulannya luas, dia bisa menguasai bahasa Inggris, kemudian kerja sampai dia bisa menjelajah beberapa daerah di luar negeri. Kemudian dia ketemu dengan sahabat lamanya itu, dia pulang kampung. Inti sekarang di mana? Wah, saya kemarin kuliah, sekarang saya kerja, sudah bisa menjelajahi penjuru dunia. Lah kamu gimana? Ya, saya masih seperti yang dulu, menggembalakan kambing, ngaji di masjid. Jangankan ke luar negeri, luar daerah ini saya enggak tahu. Ini itu betul-betul desit, tidak up to date, ya. Desa kelutuk, jarang adus. Padahal kalaupun kita tidak mandi, enggak dosa. Selama memang tidak ada hal-hal yang mewajibkan kita harus mandi. Tapi cantum pintung dino ora adus, ya ora dosa. Gitu. Kokot balap, ora dosa. Nek tegel nih. Cuman wudu saja, wudu, sholat, wudu, sholat, wudu, sholat. Selama tidak junub ya. Kalau junub ya harus mandi. Lalu temannya ini intinya, wah kamu itu begini, kamu ketinggalan, kamu ini gak up to date kamu. Lalu temannya pergi. Lalu sang penggembala ini, temanku mencela aku karena aku tidak mengetahui kondisi di luar sana. Tapi saya tidak sedih. Saya merasa nyaman dengan kehidupan saya menggembalakan kambing. Ma min nabiyyin illa wara'al aghnam. Tidaklah ada para nabi kecuali menggembalakan kambing. Dan saya terhibur dengan Al-Quran yang ada di dada saya, yang senantiasa saya lantunkan. Saya tidak sedih. Meskipun teman saya memandang saya ini hidupnya susah. Jadi tidak ada. Bahkan di dalam ayat, dan ini merupakan luar biasa. Ini sebetulnya pertanyaan manhajiyah ini. Di dalam kitab Madarikun Nazar fi Siyasah baina infialatil hamasiyah wa tatbiqatis syar'iyah. Pandangan tajam kepada politik ditinjau dari semangat emosi yang membabi buta dan ditinjau dari kacamata syariat. Karena di zaman sekarang ini banyak para dai yang mencela dai-dai lain yang tidak up to date. Weh, PKI itu sekarang sudah begini-begini virusnya, dia sudah punya yayasan. Syiah juga begini-begini, di kota ini ada yayasannya, pengurusnya ini. Dia tahu, punya data semua. Tapi jus aman enggak hafal. Horor ini orang seperti ini. Dia mencaci maki ahli sunnah ente, kerjaannya syara akidah roziain, akidah tu salaf ashabil hadis al usul thalatha dahabu. Kita ini hidup di satu zaman mana musuh Islam itu sudah sangat pelik, rumit, mereka menempuh berbagai macam metode. Kita harus pelajari gimana cara mereka itu menebarkan racunnya. Majalah-majalah, mereka sudah punya kantor-kantor cabang di sini. Gitu. Di dalam ayat, saya akan carikan ayatnya supaya lebih ini ya, valid itu. Karena saya saat ini saya tidak ingat, agar kita memahami masalah itu dengan utuh. Mohon antum bersabar sejenak. Ada antum yang punya Al-Qur'an apa namanya digital, boleh cek kata kuncinya nu'adzibuhum marrataini. Nah ini dia surat At-Taubah ayat 101, menunjukkan nabi tidak up to date. Ayat ini masa, lah iya, dengarkan baik-baik. Wa mimman haulakum minal a'rabi, dan ada di antara orang-orang yang ada di sekitar engkau itu hai Muhammad, dari kalangan orang-orang Arab, munafikun, mereka itu munafik, tapi mereka duduk di sekitar engkau hai Muhammad. Hei Muhammad, kata Allah, orang yang duduk-duduk di sekitarmu itu ada yang munafik. Wa min ahlil madinati, demikian juga di antara penduduk Madinah yang tinggal bersama engkau itu ada yang munafik. Maradu alan nifaq, yang mereka itu mengamalkan kenifakannya itu. La ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui keberadaan mereka. Kamu tidak up to date terhadap mereka hai Muhammad. Nahnu na'lamuhum, tapi kami Allah mengetahui. Sanu'adzibuhum marrataini, kami yang akan mengazab orang-orang munafik itu dua kali. Tsumma yuradduna ila adzabin adzim, kemudian mereka kelak akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, penulis kitab yang sedang kita kaji ini, di dalam kitab lain Madarikun Nazar fi Siyasah, mengatakan nabi tidak dicela oleh Allah gara-gara beliau tidak mengetahui keberadaan orang-orang munafik, tidak menyadari makar tipu daya orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin. Dan itu bukan cela bagi nabi. Itu bukan cela bagi seorang muslim. Bukan cela bagi seorang penuntut ilmu. Jadi antum kalau enggak ngerti itu alamat kantor Syiah di sini-sini. Itu PKI sudah merasuk. Antum enggak tahu, antum tidak dosa dan tidak tercela. Tapi antum tercela ketika antum tidak mengenali akidah ahli sunnah wal jamaah. Antum tercela ketika antum memiliki ideologi yang rusak, yang bertentangan dengan ideologi ahli sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena banyak orang-orang musyrikin, munafikin menyerang kita itu karena rusaknya akidah kita. Kalau akidah ini sudah diperbaiki dari diri kita, orang-orang sekitar kita, dan kita berdakwah sabar di dalam dakwah tersebut, Allah yang akan menolong kita. Seperti itu. Jadi tidak berdosa orang tidak up to date ya. Jika ada guru mengajar di kelas dan juga sering memberikan kultum ceramah singkat sebelum pelajaran, apakah boleh diambil atau dicerna ilmunya? Sekedar didengarkan saja. Karena mendengar itu ada dua, ada asima, ada alistima. Simak sekedar mendengar. Coba antum diam semuanya. Antum mendengar suara kipas angin enggak? Dengar. Tapi antum mendengar dengan seksama apa sepintas selalu? Sepintas selalu. Jadi kalau dia sedang menyuntikkan doktrin-doktrin sesatnya, pandelengen tapi dengarkan sepintas selalu. Kayak walang kae lho. Ngerti le? Nggih, Pak Guru. Apa mau? Gitu aja. Jangan terlalu dicerna dan diyakini, dijadikan sebagai sebuah ideologi. Karena tadi dia dikatakan gurunya itu menganut aliran sesat. Ketika sholat sunnah bolehkah tidak membaca surat-surat pendek? Boleh, karena yang menjadi rukun itu adalah umul kitab, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Gitu ya. Maknanya salatnya tetap sah, tetapi yang ahli sunnah dia cinta sunnah itu ya salatnya ya cocok dengan sunnahnya Nabi meskipun itu sunnah. Apakah hutang negara termasuk hutang kita? Tidak. Bagaimana hisabnya? Ya penyelenggara negara no. Iya toh. Ini sudah pertanyaan bolak-balik ditanyakan kemana-mana tempat ini. Apakah hutang negara itu hutang kita? Bukan. Bukan hutang kita. Siapa yang akan dihisab? Yang tanda tangan. Antum tanda tangan ya? Kalau enggak ya antum enggak nanggung hutang. Gimana? Menurut syariat juga seperti itu. Ruwet ini termasuk syubhat orang-orang yang menekuni dunia dalam berita ya ini. Ya. Sekilas info. Nek moco berita itu khusyuk. Ala ra'si wal ain, kepala dan matanya fokus. Jasad dan ruhnya hadir. Datang di situ, fokus berita. Masyaallah, virus corona. Mayat-mayat bergelimpangan. Masyaallah. Penyebabnya adalah daging kelelawar, iwak codot. Masyaallah. Sekarang ini hutang negara itu sudah sekian triliun. Wah, tapi terang saja akan dilunasi King of the King. Ini orang kewowo kan kakean ngelek berita. Dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas hutang negara. Jadi fokus saja belajar. Orang sang gagas utange negara. Ya. Utange dhewe urung kok gagas utange negara. Utang kita saja belum dilunasi gagas utange negara. Saya pernah menjadi makmum masbuk. Ya semua orang pernah juga. Pada sholat subuh jamaah, saat itu saya mendapati dan mengikuti imam sudah pada posisi sujud terakhir. Apakah saya tercatat sholat? Enggak. Soalnya pernah dijelaskan kalau satu rakaat jika kita mendapat satu ruku. Ya betul. Kan sudah dibacakan riwayatnya dari Ibnu Umar. Man adrakar ruku ama'al imami faqad adrakar raka'ata. Man adrakar ruku'a ma'al imami qabla an yarfa'al imamu ra'sahu faqad adrakar raka'ah. Tapi ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Barang siapa mendapati ruku' bersama imam sebelum imam mengangkat kepalanya, maka ia telah mendapatkan satu rakaat. Sebagian ulama lain mengatakan baru dianggap dapat satu rakaat kalau dia bisa membaca surat Al-Fatihah bersama imam. Bagaimana tips dan trik, wah ini agar kita cerdas, wah ini dalam menghafal Al-Quran dan hadis serta memahaminya dengan benar. Cerdas itu adalah minhah ilahiyah, adalah anugerah Allah. Allah menciptakan ada orang yang cerdas, Allah menciptakan ada orang yang sedeng-sedeng, Allah menciptakan ada orang yang goblok. Emang ada orang goblok itu ada. Ya kalau saya sendiri saya merasa saya itu bukan orang cerdas, tapi ya orang terlalu goblok nemen gitu. Jadi umpama goblok ya orang kenemenan gitu. Banyak macam diantaranya ya kita berdoa kepada Allah diberikan kecerdasan dan juga menghindari kemaksiatan semaksimal mungkin, karena kemaksiatan itu menghilangkan kecerdasan. Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila waqi'in, saya itu mengadu kepada guruku Al-Waqi' bin Jarrah. Su'ahifdi, jeleknya kualitas hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian beliau mengarahkan aku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Waqala, dan beliau mengatakan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah nur cahaya. Wa nurullahi la yu'talil asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi kalau kita pengen cerdas, satu berdoa kepada Allah minta kecerdasan, dua menghindari kemaksiatan semaksimal dan semampu mungkin, yang ketiga berkumpul dengan orang-orang yang cerdas. Karena sahibu sahib, teman itu menarik. Antum kumpulin sama orang goblok-goblok ya. Ya wis lah, aku di sini wis termasuk mending. Ya iya, mending di kalangan orang-orang goblok itu. Uqala ul majanin, orang-orang berakal di tengah orang-orang yang gila. Aku ki wis rada mletik. Ah ini mletik ning RSJ piye? Meletik di kalangan orang-orang gila. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang hebat, kita akan termotivasi untuk menjadi orang hebat. Wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam hal itulah mereka saling berlomba-lomba. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau saya tidak salah ingat, di dalam kitab At-Tibbun Nabawi termasuk yang mengatakan apa itu namanya? Kismis ya. kismis kurma, kurma kering itu kalau dikonsumsi konon katanya itu bisa meningkatkan apa? Kecerdasan. Itu versi beliau. Kalau versi dunia medis modern katanya kecerdasan itu sangat dipengaruhi oleh apa? Zat apa? Omega apa? Omega 3, dan itu ada banyak di dalam di dalam ikan laut. Tuna, wah tuna terus aku ya. Udah. Pisan-pisan badhe masuk tuna terus gitu. Masalahnya enggak ada ikan badhe itu enggak ada. Tuna ya. Tapi tuna mahal ya, enggak harus tuna, kan ikan laut kan macam-macam nyiroro kidul, halal. Syekh Saleh Al-Fauzan itu ditanya tentang insaniyatul bahr, insanul bahr, manusia laut. Teksnya itu termasuk juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ditanya tentang makhluk tersebut. Adamiyul bahar, manusia laut. Tentang keberadaan ikan, badannya ikan tetapi separuh badannya itu manusia. Dan ada payudaranya, rambutnya panjang dan mukanya cantik. Tapi dia enggak bisa ngomong, tapi dia bisa tertawa terkekeh-kekeh. Itu Adamiyul bahar, dan itu disebut di dalam kitab-kitab fikih para ulama gitu. Sejak dulu sampai kitab fikih kontemporer, ya, di antara yang membahasnya yang saya tahu ya, ulama kontemporer Al-Imam Ibn Utsaimin dan Syekh Saleh Al-Fauzan. Ditanya boleh enggak? Dan di zaman dulu konon katanya di zaman dahulu kala disebutkan itu dalam literasi. Itu kalau nelayan pergi ke laut nemu makhluk ini karena cantik ya, itu ada yang dijadikan istri. Itu seperti itu. Lalu kan dia bisa tertawa, tapi dia enggak bisa ngomong. Yang cantik, rambutnya panjang seperti itu. Pertanyaannya boleh enggak makan itu? Kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, Nabi bersabda tentang laut, huwa tahuru ma'ahu, laut itu suci airnya, al-hillu maitatuhu, halal seluruh bangkai laut. Binatang laut itu yang laut ya, hukum aslinya semuanya halal kecuali yang tidak. Yang tidak itu contoh ular laut beracun, itu enggak boleh. Wong wis ngerti ular beracun kok dipangan. Tapi kalau Nyi Roro Kidul itu termasuk makhluk laut ya, jadi itu halal. Dirica-rica boleh, diasepin boleh, bumbu kecap seger, dan itu mengandung banyak omega 3. Mencerdaskan ini. Kata dunia medis sekarang. Jadi jangan takut dengan Nyi Roro Kidul. Cintailah Nyi Roro Kidul karena lezat rasanya. Hukum menundukkan pandangan untuk laki-laki saja atau keduanya? Piye ta iki? Hukum menundukkan pandangan untuk laki-laki saja atau untuk keduanya? Adakah dalilnya? Maksudnya untuk wanita juga gitu. Ya, untuk wanita juga, untuk laki-laki juga. Menundukkan pandangan. Laki-laki juga kalau melihat wanita dia menundukkan pandangan. Yang wanita juga kalau melihat laki-laki dia juga menundukkan pandangan atau minimal tidak fokus ya, tidak fokus ke laki-laki atau wanita yang dia pandang. Dalilnya banyak ya, dari hadis, kemudian dari riwayat-riwayat dari para sahabat ya. Umar bin Khattab itu pernah apa, ada salah satu sahabat yang melihat wanita itu langsung mukanya ditolehkan begini oleh Umar Ibn Khattab. Tapi untuk saat ini rincian dalilnya saya sedang tidak ingat, tetapi ada dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Dan di antara kata Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di antara dalil sunnahnya cadar itu adalah ini, yaitu pensyariatan lelaki itu menundukkan pandangannya, menunjukkan bahwa para wanita di zaman sahabat itu mereka tidak memakai cadar sebagiannya, tetapi cadar itu hukumnya sunnah. Dan para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, kalau memang para wanita itu sudah ditutup mukanya totalitas, hatta matanya juga enggak, ngapain menundukkan pandangan? Kan gitu. Ketika menundukkan pandangan itu menunjukkan bahwasanya di zaman itu memang sebagian sahabat itu ada yang tidak mengenakan cadar. Dan Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani termasuk yang menguatkan cadar itu sunnah, tetapi beliau memerintahkan kepada istri-istri dan anak-anaknya untuk mengenakan cadar. Saya mendapati melihat rajah tulisan Arab di rumah mertua yang mungkin merupakan jimat. Saya yakin itu perbuatan syirik. Yakin kok masih mungkin? Bagaimana dan apa yang harus lakukan, langsung mencopotnya atau bagaimana cara menghancurkannya sesuai syariat? Wah, ini sedang terbakar semangat, darah muda. Omae moro tuane lho iki. Antum pengen dilereni le dadi mantu. Jeleng to lehmu dadi mantu. Iya. Iya kene tak gaweke surat kata mertuanya. Ketika kita menjadi pemimpin di rumah tersebut, boleh kita menggunakan tangan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ketika kita bukan pemimpin, enggak boleh di rumah kita. Kita sebagai anak, kita sebagai mantu, tidak boleh. Terus apa kita diam saja? Enggak, siapa bilang kita suruh diam? Kita mendakwahi, menasehati dengan berbagai macam tingkatan dakwah yang ada. Bisa jadi dakwah itu dengan cara njajak ke sate. Yang lagi kondang sekarang tahli rosol. Kalau sak mene-mene sate ini gedem-gedem. Ajak mertua, dia sukanya sate, jajaknya nanti. Pak mriku nonton sate kondang misuwur. Jajak ke sate. Barnyate iki, barnyate awake dhewe ning ndi le? Beloke ning masjid dijak pengajian. Terutama yang membahas tentang tauhid dan syirik. Itu bagian dari dakwah. Berkala, tetapi jelas tujuannya, tidak langsung kebiahuyah. Tapi kalau kita sebagai kepala rumah tangga di situ, kita hanya ada di rumah, yang ada di situ hanya istri dan anak-anak kita. Kita ngelihat jimat langsung sikat, boleh, karena kita dzawis sultan, pemilik kekuasaan. Ini juga berlaku dalam kekuasaan dalam tataran negara. Makanya sweeping itu tidak boleh, ya. Antum sweeping sweeping. Neng rawon jebur neng wong pacar nak sikati kabeh. Gak ke pentung ora minggat pecah. Sing pecah opone? Itu, ndak boleh. Tapi apa kita diam saja? Enggak, berdakwah, memberi nasihat, menyampaikan mauidzah hasanah itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ndak boleh kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan menggunakan kekuatan tangan kalau kita bukan pemilik kekuasaan. Bapak mendem langsung ditapuk gitu bapak. Enggak boleh no. Tidak boleh anak. Tapi bapak boleh enggak napuk anaknya? Boleh. Kalau antum penguasa boleh. Antum lurah napuk rakyatnya boleh. Menus weh. Menus rakyat. Rakan yang dikandani keplak sisa. Boleh. Presiden napuk menterinya boleh enggak? Boleh. Secara hukum syariat. Tapi ini hukum di sini dilapor ke polisi ya sembuh maneh gitu. Tapi kan kita bicara dari sudut pandang syariat. Jadi dakwahilah, jangan diam, tapi tidak boleh langsung merampas, membakar, arogan. Itu bukan merupakan cara-cara ahli sunnah. Ketika cara yang ditempuh itu menyimpang dari apa yang telah digariskan, maka hasilnya tidak akan bagus. Kalaupun hasilnya bagus, minimal kita telah menyelisihi sunnah Nabi dan itu dosa. Karena para pemuda itu rata-rata hanya berbekal emosi tok. Ada kejadian ya Kiai Bagong Kebo itu. Itu ada pemuda yang getam-getam, wah ini kesyirikan ini. Akhirnya dia nekat membawa tombak, ditombaki berkali-kali Kiai Bagong Kebo bule itu di Solo. Nanti anda bisa cek, jejak digital itu sulit untuk dihapus. Anda bisa cek. Jadi Kiai Bagong, keturunannya Kiai Slamet yang Kebo bule itu ditombaki oleh seorang pemuda yang geram dengan praktek kesyirikan. Ya. Kemudian Kiai Bagong terluka parah dan tidak langsung meninggal dunia, lalu dibawa ke unit gawat darurat, ya, mendapatkan perawatan yang ketat dan intensif dari dokter-dokter yang ahli di bidangnya, tetapi qadarullah nyawa Kiai Bagong tidak tertolong dan pelakunya ditangkap di penjara. Padahal padha-padha le mateni lho. Mateni Kebo siji di penjara, aku mbeleh sapi pirang-pirang aman. Apa yang terjadi setelah itu? Kiai Bagong dimakamkan dengan prosesi yang wah, diiringi oleh banyak orang, ditaburkan menyan bunga wangi-wangian, dikasih kain kafan, ditaruh di peti. Setelah pemakaman selesai, ya, kuburan Kiai Bagong menjadi destinasi apa? Kesyirikan terbaru yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada sebelum Bagong meninggal dunia. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu mung modal ngotot tok, ngamuk tok. Itu pertama, kita telah menyelisihi sunnah Nabi, yang kedua seringkali hasilnya malah lebih parah. keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Wallahu ta'ala alam, itu saja bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Pertanyaan pertama, siapakah ulama pendalam Mu'tazilah yang menjadi pemicu timbulnya pemikiran sesat Al-Quran makhluk di zaman Imam Ahmad? Siapa nama ulamanya? Abidu'an. Abidu'an. Keliru. Siapa lagi? Syaikh Qutb. Kok Syaikh Qutb? Syaikh Qutb agak mati, tidak ingin ya. Siapa lagi? Angkat tangan dulu. Ya, fadal Mas Andi. Siapa? Dawud. Ahmad Abi Dawud. Ahmad Abi Duat, kurang tepat. Ada lagi? Dia, aku harus ngacung. Jadi aku pengen ngacung nih, aku pedih. Nggak tak apa, oke. Nggak ada yang ingat? Bukan. Nama orang kok Maturidiyah. Itu Maturidiyah itu nisbat, itu satu aliran yang dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Akidahnya namanya Al-Maturidiyah. Siapa namanya pendolan Mu'tazilah? Ahmad bin Sopo. Engko ono Ahmad bin Jarwo, ngono kenti. Ahmad bin Sopo. Siapa lagi? Berarti untuk saya ya. Jawabnya Ahmad Ibnu Abi Duat. Nah, hadiahnya untuk saya ini. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Ingat ora iso engko tak pek meneh. Apa judul kitab Syekh Abdul Malik Ramadhani kedua yang tadi saya sebut, yang menyebutkan tentang tidak berdosanya orang tidak up to date? Bukan judul panjangnya, judul pendeknya saja. Fadal. Madarikun nadhar fi siyasah bainat tatbiqati syar'iyah walin fi'alatil hamasiyah. Ya, udah halim. Fadal. Beliau dari Padang pindah ke Klaten karena saking cintanya dengan Klaten. Al Munawwirah. Klaten yang bersinar. Ahlan wa sahlan fi Madinat Klaten Al Mubarak. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Terima kasih atas hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.